Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa nastaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar hadani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, minggu yang lalu, tentang bolehnya na'am barakallahu fikum seorang menanggung hutang orang lain, baik orangnya masih hidup atau orangnya telah meninggal dunia. Hadirin rahimah wa rahmakumullah barakallahu fikum, ya, berdasarkan hadis yang telah kita baca, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qanibitin rahmina wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dan dalam hadis tersebut dijelaskan pula pada kita bahwasanya padanya ada penjelasan akan bahayanya hutang. Sehingga min ukubatih, termasuk na'amarakallahu bentuk ukubahnya, na'amarakallahu fikum, orang yang meninggal dunia, na'amarakallahu fikum. Qanibitin rahmina wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum dalam keadaan menanggung hutang, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk mensolatinya, ya, itu di dunia. Nama rokalafikum. Kalibitin rahmina rahmakum jami'an barakalafikum. Padahal, ya, saat itu, ya, al-mauta, orang yang telah meninggal dunia, nama rokalafikum, sangat butuh sekali nama rokalafikum akan doa dari orang yang nama barakallahu min salatnya, terkhusus nih ahlu tuqwa salah, ya, orang-orang yang memiliki ketakwaan dan kesolehan yang diharapkan dari doanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi. Qalibitun rahmina wa rahmakum jami'an wa barakallahu fik. Naam. Qalibitun rahmina wa rahmakum jami'an wa barakallahu fik. Dan itu yang terjadi, ya, di zaman Rasul alaihissalatu wassalam sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya Jabir bin Abdullah yang telah kita baca. Ya, bahwasanya ada seorang yang meninggal dunia yang memiliki hutang. Kemudian barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mensolatinya. Sampai ada orang yang menanggung hutangnya. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mensolatinya. Ikhwani fitin rahman wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, ini na'am barakallahu fikum terjadi di awal-awal Islam. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala belum membukakan untuk kaum muslimin, ya, na'am barakallahu perbendaharaan dunia. Ikhwani fitin rahman wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Tapi na'am barakallahu ketika, ya, telah terjadi banyak futuhat, kemenangan-kemenangan, dan kaum muslimin amarakallahu fikum dikarunia harta yang banyak, maka amarakallahu fikum setiap kali ada yang meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bertanya tentang hutangnya. Ketika dijawab amarakallahu fikum bahwasanya amarakallahu fikum ketika amarakallahu fikum ada sesuatu yang bisa untuk membayar hutangnya, maka Rasulullah SAW mensolatinya. Pas ketika amarakallahu fikum kemenangan-kemenangan kaum muslimin dan hartanya melimpah bagi kaum muslimin, maka amarakallahu fikum Rasul pun menanggung hutang itu. Amarakallahu fikum. Ini disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Ikhwan ibn Bahmanakum ujian barakallahu fikum yang insyaallah akan kita baca ya pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami hal-hal ini nama. Tapi sebelum kita baca amarakallahu fikum, kita baca dulu hadisnya. Hadis yang telah kita baca amarakallahu fikum yaitu hadis yang ke-839 hadisnya Jabir bin Abdullah. Amarakallahu fikum. Man hafidhul hadis fala yaqra. Yang hafal hadisnya silakan baca. Hadisnya Jabir bin Abdillah. Monggo. Enggak ada yang hafal kan? Enggak ada yang hafal. Nah, ya sudah. Nah. Lanjut. Khalifid din rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Qal ma'allifu rahimahullahu ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه dan dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul mutawaffa, biasa didatangkan kepada beliau jenazah. Naam warakallahu fikum. Ya. Jenazah. Khalifatun rahman wa rahmat muja'al barakallahu fikum. Alayhi tainam. Yang memiliki tain. Memiliki tanggungan hutang. Atau bisa naam warakallahu fikum. Karena maya dulu pernah didatangkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jenazah yang memiliki hutang. Kan gitu ya. Fayas'alu. Maka Rasulullah SAW pun bertanya. 6. Hal taraka litainihi min qada'in. Apakah jenazah ini meninggalkan untuk hutangnya sesuatu yang bisa untuk membayarnya? 6. Fa'in huddisa anhu taraka wafa'an salla alaihi. Kalau dikasih tahukan, diberitakan kepada beliau, dikatakan kepada beliau bahwasanya dia memiliki sesuatu yang ia tinggalkan untuk membayar hutangnya, maka beliau pun mensolatinya. Wa hadza, dan ini amarakallahu fikum pada awal-awal Islam. Dan ini sesuai dengan amarakallahu fikum ini hadis yang kita baca kemarin. Amarakallahu fikum. Itu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa illa, kalau tidak, artinya tidak punya sesuatu yang ditinggalkan untuk melunasi hutangnya. Ya. Qala, beliau pun mengatakan, sallu ala sahibikum. Ya. Silakan kalian solati. Naam warakallahu fikum. Saudara kalian. Khalifatun rahman warahmukum jami'an. Wa barakallahu fikum. Falamma fatahallahu alaihil futuha. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan bagi Rasul alaihi salatu wassalam, qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana aula bil mukminin, aku lebih berhak ya dengan kaum muslimin, berhak untuk na'am barakallahu fikum menolong mereka, membantu mereka. Hanifit rahman wa rahmakum jami'an barakallahu fikum min anfusihim, daripada diri-diri mereka. Subhanallah. Ini sifatnya Rasul alaihi salatu wasallam. bahkan digambarkan dalam Al-Qur'an. Ya, sifat yang semacam ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang sifatnya Rasul, azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Subhanallah. Hadirin rahimani wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata beliau, faman tuwfiya wa alaihi tainun fa alayya qada'uhu. Maka barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki tanggungan hutang, maka atas dirikulah pembayaran hutang itu. Ya hadirin rahimani wa rahmatullahi wa barakatuh. Al hadis muttafaqun alaih. Hadis ini na'am barakallahu fikum, disepakati atasnya, atas kesahihannya. Kana bi tahmin wa rahmakum jami'an barakallahu. Jadi, kalaki hun tahmin wa rahmakum jami'an barakallahu terkait dengan apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya orang yang memiliki hutang, na'am barakallahu fikum, itu ketika meninggal dunia, na'am barakallahu fikum, dalam keadaan tidak ada na'am barakallahu yang bisa dipakai untuk membayar hutang, maka na'am barakallahu pada penjelasan hadis yang lalu, bagi orang-orang yang na'am barakallahu memiliki kemuliaan, keutamaan, boleh baginya untuk tidak mensolatinya. Na'am barakallahu. Ya kan ibn rahmanur rahim kemudian barakallahu. Maka na'am barakallahu hadis ini na'am barakallahu menjelaskan kepada kita ketika memang orang yang berhutang tadi betul-betul memberikan, meniatkan, tidak ada padanya unsur na'am barakallahu fikum, niatan, untuk tidak membayar hutangnya. Karena memang dia kondisinya saja tidak apa, tidak na'am barakallahu memiliki untuk membayar hutangnya, sehingga dia tidak membayar hutang, maka ketika dia memiliki niatan itu na'am barakallahu, mudah-mudahan na'am hutangnya itu na'am barakallahu fikum, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana fitnah rahman wa rahmukum jami'an barakallahu. Yang penting na'am barakallahu fikum niatan dia untuk membayar hutang dan upaya keras untuk membayar hutang. Kana fitnah rahman wa rahmukum fa alayya qada'uhu. Kata Rasul, maka atas saya na'am barakallahu fikum tanggungan hutang dia. Kana fitnah rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Wa la khuntah mu terkait hutang, adabnya sudah kita sebutkan kemarin. Puasanya na'am barakallahu yang pertama, tidak diperkenankan untuk bermudah-mudah hutang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia terpaksa harus hutang na'am barakallahu fikum, maka harus segera bayar kalau sudah punya. Namun jangan ditunda-tunda. Karena ketika dia memiliki sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melunasi hutangnya, kemudian ia tunda pembayarannya, maka diancam dengan kezaliman. Diancam bahwasanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan zalim. Yang kedzaliman ini na'am barakallahu di sisi Allah azim, besar. Naam, khalifatun rahman wa rahmukum jami'an barakallahu. Matul ghani zulmun. Penunda-nunda utang dalam keadaan mereka memiliki sesuatu yang bisa untuk membayarnya, kemudian dia tunda pembayaran hutangnya, itu adalah kezaliman. Dan yang namanya zalim itu kata Rasul alaihissalatu wassalam, zulmun yawmal qiyamah. Kegelapan di hari kiamat. Kana fitnah rahman wa rahmukum jami'an barakallahu. Di saat kaum muslimin semuanya, lahu nur. Na'am barakallahu fikum. Orang yang zalim, cahayanya akan redup. Gelap. Kana fitnah rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Akan dijadikan sebagai orang yang dikategorikan sebagai orang yang muflis. Kata Rasul alaihissalatu wassalam demikian. Karena kedzalimannya. Entah na'am dengan cara dia mengambil harta orang lain. Atau merusak kehormatan orang lain. Atau na'am barakallahu fikum menyakiti orang lain. Semua bentuk kedzaliman. Kana fitnah rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Itu akan menjadikan ia muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia adalah orang yang suka beramal. Meskipun dia adalah orang yang gemar berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedzalimannya kepada orang lain itu membuat ketaatan tersebut sirna, hilang dari diri. Qul inna rahmani wa rahmukum jami'an barakallahu. Atadruna Malil muflis, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tahukah kalian siapa orang yang merugi? Orang yang bangkrut. Dijawab oleh para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita itu adalah orang yang enggak punya apa-apa. Enggak punya duit, enggak punya barang, enggak punya apa-apa. Ya. Makan mungkin amarakallahu fikum nyari-nyari setengah mati. Rahimahullahu rahimakum syaitan barakallahu. Ya. Man la dirham lahu wala mata. Enggak punya duit, enggak punya barang. Ya khani bitin rahman wa rahmakum jalan para kelawi. Memang kenyataannya demikian. Tapi muflis hakiki in amara kelawi, kata Rasulullah SAW. Man ya'ti yawmal kiamat bihasanat. Yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sekian banyak kebajikan-kebajikan. Membawa sekian banyak amalan saleh. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, amalan besar. Qalibitin rahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya. Lakin. Qadat satamahada. Orang ini telah mencaci orang ini. Ya. Wasafakata mahada. Menumpahkan darahnya orang ini. Wadarabahada. Memukul orang ini. Wa akhada malahada. Nah, barakallahu fikum. Mengambil hartanya orang ini. Khalifatullah bin Rahmatullah. Kedoliman, kedolan itu. Kalau di dunia mungkin bisa dibayar dengan materi. Kalau berhubungan al-marakullah fikum pukulan dibayar dengan pukulan. Al-anfu bil-anfu sinu bil-anfu sinu. Wal-juru haqisah sepisah. Tapi di akhirat kelak bukan. Adanya adalah amal. Ikhwan fitin. Makanya hendaknya kita takut dengan kultur iman kita. Nah, dalam hadis ini terdapat faedah yang pertama, masru'iyatu ikhtaril mayyit liman yurja qabulu da'watihi. Disyariatkan menghadirkan mayat di hadapan orang yang diharapkan terkabulnya doa dia. Yusolla alaihi, untuk disolati. Ad-dalil anna sahabah kanu ya'tuna bimautahum ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusolla alaihi. yusalli alaihi. Dalilnya adalah bahwasanya para sahabat biasa mendatangkan orang-orang yang mati di tengah-tengah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatinya. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang kedua, annahu yambagi an yu'ta bil mayyiti ila al masjid allati yakunu aktsaru jama'atan. Siyukianya mendatangkan mayit di tempat di masjid yang jamaahnya lebih banyak. Naam barakallahu fikum. Lianna dzalika aqrabu lis-safa'ah. Dikarenakan yang demikian itu lebih dekat terhadap syafaat. Fa inna man mata wa qama 'ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an syaffa'ahumullahu fi. Maka sungguh orang yang meninggal dunia yang disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai pemberi-pemberi syafaat. Nah, marakallahu fikum. Yaqani fiddin rahman wa rahmukum syami'an wa barakallahu fikum. Nah, dan yang semacam itu, tergantung, kadang-kadang namun tergantung, amalah dia, ketika seorang itu, amalannya baik, sewaktu di dunia. Yaumu janazati, di saat dia meninggal dunia, na'am barakallahu fikum, akan banyak orang yang na'am barakallahu fikum memberikan penghormatan kepadanya. Itu na'am barakallahu alami. Tidak dibikin-bikin. Na'am barakallahu fikum. Khanifitin rahman wa rahmukum juhin barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, dari faedah hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak mengetahui perkara gaib. Dikauli, ini berdasarkan amarakallahu fikum, kisahnya Abu Hurairah tadi, fayas aluhal tarakat litainihi min qadain. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah dia memiliki sesuatu yang ia tinggalkan untuk melunasi hutangnya? Kalau seandainya Rasulullah SAW tahu perkara gaib, tidak perlu tanya, kan gitu ya. Nah, amarakallahu fikum. Ketika beliau tanya tentang hal itu, na'am barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar menyatakan kepada manusia bahwasanya beliau tidak mengerti perkara gaib. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَا أَكُوْ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. Katakanlah, wahai Nabi, aku tidak mengatakan kepada kalian, di sisiku ada perbendaharaan Allah. wala a'lamul ghaiba. Demikian pula Allah perintahkan agar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya beliau tidak mengerti, tidak mengetahui perkara gaib. Wala aqulakum inni malak, dan saya tidak mengucapkan kepada kalian, mengatakan kepada kalian bahwa saya adalah malaikat. Fawala ya'lamul ghaib. Beliau tidak mengetahui ilmu gaib alaihi salatu wasallam. La fi hayati wa la fi mamatihi. Tidak di saat beliau hidupnya, tidak pula di saat beliau sudah meninggal dunia. Ya khani fitin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, ini merupakan bantahan bagi pihak-pihak yang gulu kepada Rasul alaihi salatu wasallam sampai pada tingkat menjadikan beliau sebagai ilah min dunillah. Nama Rakhlaf, innama huwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukallam. Beliau hanyalah seorang hamba yang tidak layak untuk mendapatkan persembahan. Wa rasulun la yukadzab, dan beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh kita mendustakan apa yang datang dari beliau. Nama Rakhlaf. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, qabulu khabaril wahid, diterimanya berita dari satu orang. Nah, barakallahu fiik. Ini perkara yang sangat krusial, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam kitabnya Ar-Risalah membuat bab sendiri, qabulu khabaril wahid. Khairin tahmin rahmukum syai'an barakallahu fiikum, dikarenakan adan amara klafikum sebagian kaum muslimin yang namara klafikum nam menyimpang dari ajaran Islam. Mereka amara klafikum membedakan khabar itu menjadi khabarul ahad wa khabarul mutawatirah. Namara klafikum. Tujuannya namara klafikum untuk menolak sebagian apa yang menjadi syariat Islam, baik dari masalah i'tiqadiyah, masalah ibadah maupun muamalah. Hanifitun tahmin wa rahmukum jalan barakallahu fikum. Kata mereka, barakallahu fikum, dengan kaidah yang mereka bikin-bikin. Ya, berdasarkan dangkalnya akal mereka, barakallahu fikum, umurul aqadiyah la yusbatu bil ahad. Ya, perkara-perkara yang sifatnya keyakinan, aqadiyah, itu tidak boleh ditetapkan dengan apa? Dengan khabar ahad. Nah, barakallahu fiik. Khani fi tindah min rahmukum jami'an barakallahu fiik. Nah. Maka barakallahu fiikum, hatta perkara aqdiyah, hatta perkara barakallahu fiikum muamalah maupun ibadah sama. Selama barakallahu an-naqil, penukilnya adalah seorang yang sahih, yang apa? Yang thiqah, terpercaya, barakallahu amanah, maka diterima meskipun dari satu orang. Ini buktinya Rasul alaihissalatu wassalam menerima khabarnya satu orang namarakallahu fikum berkaitan dengan sesuatu yang gaib namarakallahu fikum. Iya. Ikhwani fi tintah min rahmakum jami'an barakallahu fikum. Nah, sampai karena namarakallahu fikum prinsip semacam itu, nah, banyak perkara-perkara yang diingkari seperti namarakallahu fikum adanya azab kubur. Iya, yeah. Adanya fitnah kubur. Ya, adanya na'amarakallahu fikum nam dajjal bahkan. Kan ini tentang menunjukkan barakallahu diingkari. Alasannya apa? Khabar ahad. Na'amarakallahu. Padahal na'amarakallahu dirunut lagi. Hal-hal semacam itu enggak sekedar ahad. Bahkan mutawatir diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadisnya. Tentang ya, permohonan di Rasulullah SAW. Berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari empat perkara. Istaidu ya fi arba'ati umur fi afad asya ya, nama berlindunglah kalian pada empat perkara. Nama barakallahu fikum itu untuk apa? Berlindung dari azab kubur, azab neraka jahanam, berlindung dari kejelekan fitnah, nam hidup dan mati ya, berlindung dari kejelekan fitnah dajjal. Ini hadis yang mutawatir. Namr mutafakun alai. Diriwayatkan sebuah apa oleh Namr Qalasa demikian banyak sahabat. Fani bintah menolak makmunsyain para kelafikum. Maka alasan mereka Namr Qalafikum. Mereka mengatakan terkait dengan ini. Qat iyus subut udhaniyu dilala. Namr Qalafikum. Sebutnya qat iyu memang. Karena mutawatir ya. Tapi udhaniyu dilala. Kenapa? Enggak matuk dengan akal mereka. Nawarakulahikum. Ini perkara yang sangat penting sekali. Nawarakulahikum. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bab khusus di dalam kitab Ar-Risalah tentang Qabulu Khabaril Ahad. Ya. Nawarakulahikum. Maka hadis ini menjadi satu dalil. Ya. Satu dalil tentang kaidah ini. Bahwasanya Khabul Ahad. Kalau memang itu na'amara fikum diterima dari rawi yang siqah sabtun mungkin na'amara fikum sahih hadisnya, maka diterima dari satu orang. Ikhwani fikmah. Wa ilaihun khabarul ahad terdiri dari tiga ya. Ada hadis masyhur, kemudian gharib, ada hadis na'amara kelafikum enam. Apa? Hadis enam. Yang gharib. Nama rokalafikum. Yang pertama masyhur, kemudian nama rokalafikum aziz gharib. Ya, kan ibu tentang masyhur para kaum. Wallah alam bersuap. Farad bukan gharib. Astagfirullah. Farad hadis farad tiga. Ayat semuanya dikatakan sebagai hadis ahad. Kan ibu tentang menolak masyhur para kaum. Fa'in fawaidul hadis dan termasuk faedah hadis ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man alihi tinnun la wafa'a lahu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nam tidak mensolatkan orang yang memiliki hutang, yang dia tidak memiliki sesuatu yang ia tinggalkan untuk membayar hutang. Khani bin rahman wa rahmukum insya'an para kalafik. Nam. Ikhwani fitn rahman wa rahmukum insya'in barakallahu fi. Nah. Jadi sebutkan ini. Wa illam yufi. Limadha? Nama barakallahu fi. Lianna. Kalau ternyata hadisnya tersebut. Nama orang tersebut punya hutang. Dan tidak dibayarkan. Maka Rasulullah SAW tidak akan menyolati jenazahnya. Dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "Li'anna haqqal gharim shara matmunan bima tarakau mil wafa", menjadi tanggungan dengan apa yang ia tinggalkan. Ya. Yeah. Berupa penunaian hutang tersebut harus ditunaikan. Namun fa innal waratsa laisa lahum sultanun ala at-tarikati illa ba'da qada'it-tain. Dan sungguh ahli waris itu tidak memiliki kekuasaan sama sekali terhadap hartanya, ya, kecuali hutangnya telah dibayarkan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya, nam hukuk tarikah, hak-hak harta peninggalan, amarakallahu fikum, itu sebelum ya al-warasah mengambil bagian sebagai harta waris, itu ada perkara-perkara yang harus ditunaikan terlebih dahulu sampai harta tersebut sebagai harta waris. Khalifitin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, diantaranya na'am barakallahu fikum qada'ud-dain, yaitu melunasi hutangnya. Jadi, di samping na'am barakallahu fikum ma'anut taziz, ya, na'am biaya untuk mengurusi jenazahnya, na'am kemudian hutang yang berkaitan dengan amarakulafikum harta peninggalan itu, ya juga hutang secara mutlak. Baru ketika amarakulafikum ya belum, kalau meskipun hutangnya sudah selesai, nah, belum kemudian dijadikan sebagai harta waris sampai ditunaikan, amarakulafikum wasiatnya kalau si mayit memiliki wasiat, baru setelah itu ada yang namanya apa harta waris warisan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Sehingga laisa lahum sultanun alat tarikah. Ya, tidak ada bagi mereka ahli waris kekuasaan atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit namun sampai hutangnya dibayar, dilunasi. Naam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mim ba'di wasiyatin yusa fiha aw dain. Jadi warisan itu setelah naam barakallahu fikum, ya, wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mayit naam barakallahu fikum atau dain atau hutang. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakum jami'an barakallahu fikum. Nah, memang di sini iskalnya naam barakallahu fikum, bahwasanya naam barakallahu fikum wasiat dalam ayat ini disebutkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakum jami'an barakallahu fikum, bukan berarti naam kemudian wasiat dulu ditunaikan baru hutang. Karena sepakat para ulama bahwasanya hutang itu lebih dahulu daripada wasiat. Loh, kenapa ini kok didahulukan? Karena na'am warakullah wasiat itu sesuatu yang diberikan tanpa iwat nam. Itu menjadikan na'am warakullah fikum seorang itu berat untuk menunaikannya. Karena ada unsur ini na'am warakullah fikum. Allah tidak menghasung, menekankan agar itu ditunaikan. Karena ada unsur berat tadi na'am warakullah fikum. Makanya didahulukan daripada hutang dalam penyebutan pada ayat ini ikhwani fitnah min rahmakum jami'an barakallahu fikum wa illa ijma' para ulama bahwasanya ad-duyun itu muqaddam 'alal wasiyah. Utang itu lebih didahulukan daripada wasiat. Ikhwani fitnah min rahmakum jami'an barakallahu fikum. Sehingga ketika sudah selesai pengurusan jenazah kemudian na'am barakallahu fikum diambil juga penunaian pelunasan hutangnya baik berkaitan dengan harta warisan, kemudian na'am barakallahu fikum na'am barakallahu fikum atau hutang secara mutlak sudah selesai semuanya, baik yang berkaitan dengan Bani Adam atau dengan berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala baru dibagi. Kalau ditentah rahmatum disisikan untuk wasiatnya berapa, misalnya sepertiga, maka dari sisa harta yang tersisa tadi na'am dibagi sepertiga, satu kasihkan kepada al-musa, musolahu yang diwasiati na'am barakallahu fikum, baru selebihnya na'am barakallahu fikum dikasihkan kepada ahli waris. Ikhwani fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Makanya na'am barakallahu fikum dianjurkan sangat bagi orang yang punya harta, taruhlah dia mau berwasiat jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kayaknya itu ada unsur idrar kepada ahli waris na'am barakallahu fikum. Bangka misalnya diwasiatkan sepertiga dari harta warisan. Nam, ini ada anaknya. Itu anak laki-laki perempuannya. Na'am barakallahu fikum. Yang orang lain yang diwasiati dapat sepertiga harta utuh na'am barakallahu fikum. Sementara 2/3 hartanya dibagi anaknya. Padahal anaknya jumlahnya 100 misalnya. Ya idrar ya. Na'am barakallahu fikum. Idrar. Kan ini tentang menurah mengumumkan barakallahu. Makanya kan apa nasihatnya Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas na'am barakallahu fikum ketika sedang sakit bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku anak punya banyak harta, anak cuma satu, na'am barakallahu fikum, boleh enggak saya berwasiat na'am barakallahu fikum memberikan harta saya 2/3-nya? Enggak boleh. Na'am barakallahu fikum, setengahnya bagaimana? Enggak boleh. Na'am barakallahu fikum, 1/3-nya. Lalu Rasulullah mengatakan as-sulusul katsir, sepertiga itu banyak sehari. Kemudian di akhirnya, Rasul memberikan penjelasan, engkau tinggalkan keluargamu dalam berkecukupan. Dengan kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka. Minta-minta di hadapan manusia. Makanya na'am barakallahu fikum, kalau itu terlalu banyak, maka idrar, ada unsur idrar, fala yajuz. Na'am barakallahu fikum. Ada seorang sahabat yang meninggal dunia, meninggalkan 6 orang budak. Na'am barakallahu fikum. Sama dia, na'am barakallahu fikum, dibebaskan semuanya. Na'am, dibebaskan. Na'am barakallahu fikum. Fisabilillah ini, na'am barakallahu fikum. Akhirnya, keluarganya teko, keluarganya Rasul. maka budaknya dipanggil semuanya na'amarakallahu fikum, ya dijual sama Rasulullah kemudian dikasihkan na'amarakallahu fikum pada keluarganya tadi. Na'amarakallahu fikum. Jadi ya meskipun na'amarakallahu itu harta kita memang na'amarakallahu fikum. Kita punya kebebasan untuk na'amarakallahu berbuat dengan harta kita. Ya, tapi perhatikan keluarga kita. Jangan sampai na'amarakallahu fikum ya dengan harta kita justru mereka menjadi orang yang susah. Na'amarakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah wa rahimakumullah barakallahu. Kau tinggalkan ya keluarga dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka keliling di tengah-tengah manusia meminta-minta. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.